Mulai dari idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ah fatawaqqa'u faraja ali Muhammad. Apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 hari atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad di bawahnya dari Ka'am. Inna yatlumu yatlu'un najmun minal masyriq qabla khurujil mahdi lahu dhanbun yudhi. Sesungguhnya akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang. Awas, ini termasuk meteor yang dimaksud. Kemudian ayatul hithan fi Ramadan. Alamatu fis sama' ba'da ikhtilafun fin nas fa in adraktaha fa akbir min at-ta'ami mastata'ta. Ini perintah Rasulullah SAW. Tanda bencana pada bulan Ramadan karena hantaman meteor itu yang akan menghantam bumi di akhir zaman terjadinya di bulan Ramadan. Coba nanti dilihat dalam buku Zikir Akhir Zaman. Hantaman meteor spesial yang akan membuat bumi ini terjadi duhon adanya di bulan Ramadan di hari Jumat ketika orang-orang di Mekah, di Madinah habis sholat subuh berjamaah. Terdengar hantaman dari langit. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu mendengarkan itu, seluruh kamu yang ada di masjid, larilah menuju ke rumah-rumah kamu. Coba lihat di Zikir Akhir Zaman. Larilah menuju ke rumah-rumah kamu. Tutup pintu rumah rapat-rapat. Tutup jendela rapat-rapat. Tutup ventilasi-ventilasi yang ada serapat-rapatnya. Masuklah ke dalam kamar. Kemudian masuklah ke dalam selimut. Menghadaplah kamu ke arah kiblat. Sujudlah dan baca Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Siapa yang melakukan itu dia selamat, yang tidak melakukan itu dia celaka dan binasa. Kalau di Mekah subuh, di sini jam berapa berarti? Hah? Jam 9, jam setengah 10. Antara itulah terjadinya hantaman dari langit dan itulah suara besar. Kita disuruh lari ke dalam rumah. Disuruh berlindung berlapis-lapis. Tutup pintu, tutup jendela, tutup ventilasi, masuk dalam kamar. Dalam kamar masuk lagi ke dalam selimut. Kemudian sujudlah menghadap ke arah kiblat, baca. Ini juga hadisnya dhaif. Tapi itulah riwayat yang ada berkaitan tentang hari Jumat di bulan Ramadhan. Ba'da sholat subuh. Setidak-tidaknya ada panduan sedikit banyaknya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi di sini kata Rasulullah, tolong baca hadisnya. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, hadis berikut ini dari hadis Al-Fitan Nu'aim. Innahu satabdu ayatun amudan min nar yatlu'u min qibalil masyriq yarahu ahlul ardi kulluhum. Nanti sebelum hantaman meteor menghantam bumi, kata Rasulullah, di langit akan kelihatan terlebih dahulu bintang berekor atau meteor mengelilingi bumi selama 3 hari atau 1 minggu, kata Rasulullah. Selama 3 hari atau 1 minggu, satu bumi bisa melihatnya. Berarti orang kampung, orang kota, semuanya bisa menyaksikan. Siang hari, malam hari dapat disaksikan. Namun apa kata Rasulullah SAW? Faman adraka dzalika falyu'idda li ahlihi ta'ama sanah. Siapa yang menyaksikan itu, hendaklah